عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. قال: قلت: وكاتبه وشاهدي؟ قال: إنما نحدث بما سمعنا. Hadith yang pertama ini hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an dari muridnya Alqamah. Ya, Alqamah bin Yazid An-Nakhai. Alqamah bin Yazid bin Al-Aswad An-Nakhai rahimahullahu taala, dari generasi tabi'in, murid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Di sini Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan kepada kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat, ya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaknat. Laknat dicampakkannya seseorang dari rahmat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, ini maksud dari laknat. Dijauhkan atau didoakan agar dicampakkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak memiliki rahmat dari Allah. Ini makna laknat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat berarti mendoakan orang tersebut jauh dari rahmat Allah. Sama sekali tidak menerima rahmat dari Allah. Kalau sudah tidak ada rahmat berarti nikmah. Karena lawan dari rahmat adalah azab. Lawan dari rahmat adalah azab. Orang yang tidak mendapatkan rahmat berarti mendapatkan azab. Ya. Jauh dari rahmat berarti murka Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat kelak ada dua. Yang satu tempat rahmat Allah, dan bahkan Allah letakkan 99 rahmat di sana. Dari 100 rahmat yang Allah miliki, 99-nya itu Allah berikan kepada penduduk surga. Sementara neraka tempat azab, tempat murka Allah. Allah Subhanahu wa taala meletakkan orang-orang yang dimurkai, yang dijauhkan dari rahmatnya, di nerakanya, wal'iyadu billah. Jadi ini diantara makna doa laknat dari Nabi. La'ana Rasulullah SAW. Siapa yang dilaknat oleh Nabi di sini? Yang pertama, akilar riba. Akilar riba, pemakan riba. Ya. Yang mendapatkan manfaat dari riba. Kenapa diungkapkan memakan di sini? Sementara sekian banyak orang yang mengambil manfaat dari riba bukan untuk makanan, bukan untuk dimakan. Padahal semuanya masuk dalam larangan ini, dalam pengharaman ini. Kata para ulama, ungkapan memakan di sini karena memang pada umumnya pemanfaatan riba itu pada makan, ya, pada urusan makan memakan dahulunya. Maka dipakailah istilah makan, dan semua yang berada di bawahnya dalam rangka memanfaatkan riba itu termasuk dalam konteks hadis laknat ini. Nabi SAW melaknat orang yang memakan riba, yang menjadikannya untuk tempat tinggal, ya, yang mengadikan untuk sarana transportasi kendaraan atau untuk membeli lahan. Apapun juga yang namanya riba, bukan hanya sekedar memakan, itu termasuk dalam konteks laknat dalam hadis Nabi SAW ini. Kemudian yang kedua, wamukilahu, dan orang yang memberi makan riba. Ini orang yang memberikan riba, memberikan dalam bentuk makanan yang dimakan oleh yang menerima riba nanti, atau dalam memberinya dalam bentuk tempat tinggal, kendaraan, apapun juga, dalam bentuk emas, perak, harta kekayaan, dalam bentuk uang, dalam bentuk aset, semuanya masuk dalam mukilahu, yang memberikan jasa riba. yang memberikan orang lain kepada orang lain riba. Ya. Ini hadis Abdullah bin Mas'ud yang disebutkan oleh beliau di sini hanya dua. Yang pertama akilur riba. Ya, akilur riba yang memakan riba langsung atau yang mendapatkan manfaat dari riba. Yang kedua yang memberikannya. Kemudian qala, kata Al-Qamah muridnya Abdullah bin Mas'ud tadi, ya, qultu, saya bertanya, wa katibahu wa syahidai, ya, engkau menyebutkan dua, lalu yang menulisnya dan yang menyaksikannya, atau yang menulisnya atau dua saksinya, bagaimana? Ya, bagaimana hukumnya? Kata Al-Qamah, karena Abdullah bin Mas'ud hanya menyebutkan dua, akilar riba wa mukilahu. Kemudian dia minta penjelasan. Lalu bagaimana dengan katibahu yang mencatat, wa syahidai, dua saksinya? Qal, kata Abdullah bin Mas'ud, dalam hadis ini innama nuhadditsu bima sami'na. Sesungguhnya kami hanya menyampaikan hadis sesuai dengan yang kami dengar. Jadi dia tidak mengada-ada, itulah yang dia dengar dari Nabi SAW. Tidak ada di situ katibahu dan tidak ada di situ syahidain. Ini hadis Abdullah ibn Mas'ud. Tidak adanya dua itu dalam hadis ini bukan berarti itu, bukan berarti pencatat riba dan yang menyaksikannya atau saksi yang ada dalam transaksi riba itu tidak termasuk laknat dalam laknat ini. Karena ini hanya Abdullah, hadis Abdullah bin Mas'ud. Dan hadis ini disampaikannya sesuai dengan yang ia dengar dari Nabi SAW. Kemudian dari hadis ini dapat kita ilmu bahwasanya Nabi SAW melaknat, yaitu mendoakan agar jauh rahmat Allah dari orang yang memakan riba, dari orang yang memberikan makan riba, dan seterusnya. Kemudian laknat tersebut maknanya adalah dijauhkan dari rahmat Allah, berarti adalah azab, azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara dua dalam hadis-hadis yang lain juga disebutkan seperti pencatat riba dan juga yang menjadi saksi untuk transaksi riba, tidak disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ini. Kita katakan tadi bukan berarti ketika tidak kita temukan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ini maka dia tidak termasuk dalam konteks laknat, karena pada hadis berikut ini kita akan temukan sebutan tersebut. Ya, dari hadis Jabir bin Abdullah, hadis nomor 4024. Ya. Hadis nomor 4024, Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Sabbah wa Zuhair bin Harbin wa Uthman bin Abi Syaibah. Tiga orang guru Imam Muslim yang beliau mendapatkan hadis ini dari mereka. Kata mereka bertiga, qalu haddatsana Husaim. Qala akhbarana Abu Zubair an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu. Atau radhiyallahu ta'ala anhuma. Jabir, sahabat Nabi, dan juga salah satu dari tujuh orang sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ya, radhiyallahu ta'ala anhuma. Jabir sahabat, ayahnya juga sahabat. Ya, ayahnya juga sahabat. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma qal, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu. Ya, ini ada dalam hadis Abdullah bin Mas'ud tadi. Akilar riba wa mukilahu. Kemudian wa katibahu wa syahidai. Wa katibahu yaitu yang mencatat akad riba. Ya, yang mencatat akad riba, termasuk di situ lembaga keuangannya atau notaris yang telah mencatatnya, semua yang mencatat akad riba termasuk dalam laknat ini. Ya, yang mencatat transaksi riba, ya, ini masuk dalam laknat Nabi SAW. Wasyahidai, dan saksinya. Ya, bila mana di situ dibutuhkan saksi dan dicatat dan dia memberikan tanda tangan berlakunya transaksi tersebut, maka dia termasuk dalam laknat ini. Jadi empat di sini yang dilaknat oleh Nabi dalam sebuah transaksi riba, yang menerimanya, yang memberinya, yang mencatatnya, yang menyaksikannya. Empat. Kemudian di ujung hadis Abdullah bin Mas'ud, Jabir bin Abdullah mengatakan waqal, dan Nabi bersabda hum sawa, mereka keempat-empatnya sama tingkatan laknatnya. Ya. Dalam masalah manfaat tentu mungkin yang paling banyak mendapatkan manfaat yang menerimanya, tetapi dalam dosa semuanya sama, dalam mendapatkan dosa laknat sama, hum sawa, kesemua mereka itu sama, sama dalam mendapatkan laknat dari Nabi SAW. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, riba adalah transaksi yang sudah nyata dan sudah jelas nas-nas yang menerangkan tentang keharamannya dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Dan Al-Quran sangat tegas, Allah mengatakan wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba, ya, jangan kalian memakan riba dalam lipatan yang berlebih-lebihan. Bukan berarti lipatan sedikit jadi halal, sama sekali tidak. Ini ancaman yang keras, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih, jika kalian tidak melakukannya maka Allah Subhanahu wa taala menegakkan pengumuman perang melawan orang-orang yang selalu atau terus-menerus melakukan transaksi riba. Allah memerangi mereka. Kalau sudah Allah yang memerangi, maka tidak akan mungkin mereka mendapatkan kemenangan dan tidak akan beruntung. Ya. Tidak akan pernah beruntung riba yang dilakukan oleh manusia. Allah sudah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah mengikis habis, menghapus keuntungan dari riba. Makanya lambat laun, bila mana ekonomi tegak di atas riba pasti akan habis, akan hancur. Karena ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan ada carana atau cara untuk meningkatkan ekonomi sebuah masyarakat kecuali kembali kepada aturan Islam dan meninggalkan riba. Ini akan menjamin keuntungan. Sementara riba, Allah telah menegaskan bahwasanya Allah akan menghabiskan dan menghapus keuntungan dari riba. Tidak akan ada sama sekali keuntungan, dan siapapun juga. Ini ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Dan peperangan melawan riba ini harus ditegakkan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan genderang perang dengan orang-orang yang riba, yang bertransaksi riba, maka kita juga harus mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, memerangi apapun bentuk riba. Dan alhamdulillah upaya-upaya untuk memberantas riba ini sangat luar biasa, dan begitu banyak orang yang telah bertobat meninggalkannya. Dan benar-benar ketika kita mendengarkan kajian-kajian, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh kaum muslimin kepada pakar-pakar ekonomi Islam dari ustaz-ustaz kita, seketika mereka bertobat. Dan benar-benar mengharukan ketika mereka bertanya ini benar atau tidak, ternyata adalah transaksi riba. Kemudian mereka di saat itu juga bertekad untuk meninggalkannya dan bertobat dan menggantinya. Dan di sekian banyak orang-orang yang meninggalkannya dan bahkan menghabiskan semua kekayaan mereka dan meninggalkan riba, lalu memulai dari nol. Dan Allah berikan keberkahan, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Dan alhamdulillah kita juga sudah terlalu familiar dengan ungkapan-ungkapan pengharaman riba, penentangan terhadap riba di mana-mana, melalui media-media, baik itu dari radio maupun televisi, dan dari spandu-spandu yang ada. Dan ini upaya, karena memang riba ini harus diperangi, karena kerugiannya bukan pada sebagian orang saja, tetapi menyentuh semua dan mengancam semua masyarakat. Bila mana riba tersebar, maka yang hancur semuanya. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keberkahan, menghancurkan ekonomi, dan tidaklah hancur ekonomi di negara Yahudi karena riba dari zaman dahulunya sampai sekarang ini dan sampai hari kiamat. Karena mereka yang bertahan sisi riba dan kaum muslimin mengikutinya. Maka ma'asyiral mu'minin yang dirahmati Allah, jangan tanggung-tanggung. Ya, lepaskan dan jangan takut rugi. Lepaskan semua yang berbau riba, karena memang ini adalah pertanda keberkahan. Bila mana kita sudah bertekad dan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan dan yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi. Memang terkadang di awal-awal hijrah seseorang itu akan menghadapi berbagai macam rintangan, cobaan. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap bersama orang-orang yang mencari ridhanya. Walaupun mungkin pertolongan Allah lambat terasa oleh kita, tetapi berkah. Ya, memang lambat, bahkan untuk orang-orang terdahulu pun demikian. Bayangkan hampir 1000 tahun baru pertolongan Allah diturunkan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ya, baru pertolongan Allah diturunkan kepada Nabi Nuh, barulah umatnya dihukum oleh Allah setelah hampir 1000 tahun. Ya, baru Allah berikan pertolongan, dan begitu seterusnya. Dan Nabi SAW dalam 23 tahun dia berdakwah, hampir 15 tahun kurang lebih baru dia dapat pertolongan dengan memenangkan kaum muslimin dengan jumlah yang sedikit melawan pasukan kafir dengan jumlah yang jauh lebih besar, baru turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa lambatnya pertolongan Allah. Ya, karena memang ketika kita sudah mulai meninggalkan apa yang diharamkan, berarti kita sudah menang. Menang karena kita jauh dari neraka, ya, dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat dari kemenangan adalah terhindar dari neraka dan masuk surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dialah yang menjadi pemenang yang sebenarnya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Maka orang yang kaya dengan riba, fakir. Ya. Kaya dengan riba, fakir. Karena yang dia miliki itu adalah adalah penyebab-penyebab runtuhnya dia. Penyebab dari kebangkrutannya, penyebab dari kefakirannya. Karena kemenangan atau keberuntungan yang sebenarnya adalah beruntung ketika kita memiliki apa yang milik kita, apa yang merupakan hasil dari usaha kita, bukan dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan kemudahan kepada kaum muslimin untuk meninggalkan dosa besar ini, dosa yang mengancam kesejahteraan dan memberikan ancaman kerugian dan kesengsaraan dan keruntuhan satu masyarakat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ganti dengan transaksi yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita masuk ke bab berikutnya, bab yang ke-20. Ya, bab yang ke-20 yang masih terkait dengan masalah bersikap tentang transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-20 berbunyi bab akhdzul halali wa tarkus syubhat. Bab mencari yang halal dan meninggalkan yang syubhat. Ini prinsip ini. Dalam bermuamalah, dalam urusan mana yang halal dan mana yang haram, yang harus kita lakukan adalah melakukan yang benar-benar halal. Mengambil, mencari yang benar-benar halal dan meninggalkan yang benar-benar haram. Itu yang kedua. kemudian juga menjauhi yang tidak diketahui hukumnya. Ya, apakah dia halal atau haram? Yang tidak kita ketahui hukumnya dan kita ragu-ragu karena tidak jelas haramnya dan juga tidak jelas halalnya, maka sikap yang diajarkan oleh agama kita jauhi. Ya. Jangan karena kita tidak tahu apakah dia haram atau tidak, lalu kita kerjakan, ini tidak benar. Prinsipnya yang benar adalah kalau kita tidak tahu haram jelas dengan jelas apakah dia haram atau tidak, sementara kita tidak tahu itu, kita yakin itu tidak halal. Kita yakin tidak halal, tetapi kita tidak tahu apakah dia haram atau tidak. Ya. Maka prinsip yang diajarkan oleh agama adalah menjauhinya, watark asyubuhan, dan meninggalkan yang syubuhan. Dan bunyi babnya mengambil yang halal dan meninggalkan yang syubuhan. Yang syubuhan ini maksudnya tadi, yang kita tidak tahu apakah dia halal atau haram. Ya, apakah dia halal atau haram? Jangan mentang-mentang karena tidak tahu halal dan haramnya lalu kita kerjakan. Saya kan tidak tahu halalnya, haramnya. Saya tidak tahu hukum haramnya. Maka boleh-boleh saja saya meninggalkannya. Padahal ini sementara ini sikap yang tidak benar. Sikap yang benar adalah bila mana kita tidak tahu halal dan haramnya adalah meninggalkannya. Sebagaimana dalam hadis yang ada di bawah bab ini, hadis nomor 2025. 4025. 4025. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair Al-Hamdani qala haddatsana abi qala haddatsana Zakariya an Syabi an Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi, dan juga banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Dan dia dan ayahnya sahabat. Nu'man sahabat, Bashir ayahnya juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhuma. Qal sami'tuhu yaqul, ya, saya mendengar Nu'man bin Bashir berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, kata Nu'man, saya mendengar Nabi SAW bersabda, wa ahwan Nu'manu bi isba'ihi ila udunai, dan Nu'man menunjuk kepada kedua telinganya ketika dia mengatakan saya mendengar Nabi mengatakan. Berarti ini penegasan dari Nu'man bahwasanya dia benar-benar mendengar dari Nabi. Biasanya kalau dengan seperti ini, saya mendengar, ini penegasan, penekanan. Kalau hanya sekedar saya mendengar, itu kan tidak terlalu tegas. Tapi ketika dia menunjuk, bahkan mengatakan dua telinga saya ini mendengar, ini luar biasa. Dan itu yang dilakukan oleh Nu'man, wa ahwan Nu'manu bi isba'ihi ila udunai, seperti mengatakan saya mendengar Nabi SAW mengatakan. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Wa bainahuma mustabihan, dan di antara halal yang jelas dan haram yang jelas ada perkara-perkara yang syubuhan, yaitu yang samar-samar, tidak jelas halalnya dan tidak jelas haramnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Berarti bagi sebagian orang jelas halalnya atau jelas haramnya, cuma bagi kebanyakan manusia tidak jelas. Ya, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, siapa mereka yang mengetahuinya? Sedikit manusia yang mengetahuinya, tentu para ulama. Tentu para ulama. Nah, umumnya atau kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya, tentang yang syubhat ini. Kemudian prinsip yang diajarkan oleh agama, oleh Nabi sini, di sini adalah famanittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdi. Siapa yang takut kepada syubhat, berhati-hati, maka dia akan memberikan keselamatan terhadap agama dan kehormatannya. Kalau dia berhati-hati terhadap syubhat sehingga tidak terjerumus ke dalamnya, maka agamanya akan selamat dan juga kehormatannya pun akan terjaga. Ini prinsipnya. Jangan merasa percaya diri, ternyata menyelumuskan diri kepada pelanggaran dalam agama. Orang yang berhati-hati terhadap syubhat, maka agamanya terjaga, kehormatannya juga terpelihara. Waman waqa'a fi syubhat, dan siapa yang terjatuh kepada perkara syubhat dengan melakukan perkara-perkara tadi, waqa'a fil haram, maka pasti suatu saat dia akan mudah untuk melakukan yang haram. Kalau yang syubhat ini dianggap enteng oleh dia, maka suatu saat dia akan menganggap enteng yang haram. Meremehkan, merendahkan, dan tidak berhati-hati, menganggap biasa-biasa saja yang syubhat, yang tidak jelas haram, halal dan haramnya, maka pasti dia akan sampai kepada tingkat merendahkan atau meremehkan yang jelas-jelas haram. Ini prinsipnya. Kalau orang yang sudah berhati-hati terhadap perkara yang syubhat, maka dia pasti jauh dari yang haram. Yang syubhat saja dia berhati-hati, takut, apalagi yang jelas-jelas haramnya. Lalu waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram, kemudian diberikan percontohan oleh Nabi, dan ini luar biasa, memberikan perumpamaan. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala yang mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar area larangan. Ada suatu lahan yang dilarang, tidak boleh mengembala di sana, tetapi dia menganggap enteng, kemudian dia bawa gembalaannya untuk digembalakan di sekitar itu. Nah, di sekitar itu yushiku an yarta'afi, maka kemungkinan gembalaannya akan masuk dan memakan dari rumput-rumput yang ada di areal yang terlarang. Ada, nah itu yang dimaksud. Ya. Jadi ketika orang menganggap biasa yang syubhat, maka pasti dia akan terjatuh kepada yang haram. Tetapi kalau orang yang sudah berhati-hati untuk mengembala kambingnya di sekitar, walaupun tidak di dalam, tetapi di sekitar itu, maka dia akan jauh dari terjatuh ke dalam tempat larangan tersebut. Begitu juga yang tentang masalah yang syubhat dengan yang haram. Orang yang sudah menganggap remeh syubhat, maka suatu saat dia akan terjatuh kepada yang diharamkan oleh Allah. Kemudian wa inna li kulli malikin himan, dan ketahuilah sungguhnya setiap raja memiliki areal yang terlarang, hutan terlarang, ya. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan ketahuilah bahwasanya yang dilarang oleh Allah adalah yang diharamkan. Jadi himan bagi dalam urusan agama itu perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Idza salahat, apabila dia baik, salahal jasadu kulluh, maka semua jasad pasti akan baik. Wa idza fasada, idza fasadat fasadal jasadu kulluh, bila mana dia rusak, maka semua jasad pun rusak. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwasanya segumpal darah tersebut adalah qalbu. Ini tambahan ujung dari hadis, dan insyaallah besok kita akan lanjutkan menguraikan hadis ini, karena masih banyak di bawahnya hadis-hadis yang lain terkait tentang masalah syubhat ini dan perumpamaan tadi. Perumpamaan orang yang mendekat-dekat kepada yang syubhat, menganggap remeh syubhat, persis dengan pengembala kambing yang mengembalakan kambingnya di sekitar hutan yang terlarang atau lahan yang terlarang. Di sana banyak buah-buahannya, rumputnya hijau dan tanamannya segar. Nah, kemudian dia mengembala di sekitarnya. Pasti dia suatu saat gembalaannya akan masuk ke dalam areal yang terlarang tersebut. Begitu juga dengan orang-orang yang membiasakan diri untuk melakukan yang syubhat, suatu saat dia akan terjatuh kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsipnya tadi, kalau jelas-jelas kita tidak mengetahui itu halal atau tidak, maka prinsipnya menjauhi sampai kita tahu dia halal atau haram. Ya, itu prinsipnya. Dan insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.